Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu, bihamdillah azza wa jalla, kita selesai dari penjelasan Syekh An-Najmi rahimahullahu taala tentang penggunaan istilah sunnah yang terkadang diinginkan dua perkara. Yang pertama apa? Dari penggunaan istilah sunnah, indang ya ibnu. Dimaksudkan adalah tariqah. Maksudnya di sini apa? Jalan apa? Yaitu suatu jalan atau manhaj yang Nabi SAW beserta para sahabatnya berjalan di atasnya. Sehingga untuk makna ini, maka sunnah mencakup apa? Perkara yang wajib dan perkara yang mustahab. Kemudian istilah yang kedua apa? Indak ya Ja'far. Penggunaan istilah sunnah. Ahsanta. Yaitu sunnah yang dimaksudkan oleh para fuqaha yang bermakna mustahab atau mandub. Yani segala sesuatu yang diperintahkan dalam syariat kita tapi tidak sampai derajat wajib, yang apabila dilakukan seseorang mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tanpa ada kebencian kepadanya, dia tidak mendapatkan dosa. Nah, kita masuk pada poin inti dari apa yang akan disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, setelah beliau mengatakan di antara sunnah yang mesti diwujudkan, sehingga siapa saja yang meninggalkan perkara tersebut dan tidak meyakininya serta tidak mengucapkannya, maka bukan termasuk ahli iman. Di antaranya adalah yang pertama, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadithi fi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Beriman terhadap takdir, yang baik maupun yang buruk, dan membenarkan hadis-hadis yang datang padanya serta beriman terhadapnya dan tidak mengatakan kenapa serta bagaimana. Hanyalah dalam masalah ini yang dituntut dari kita adalah at-tasdiq wal imanu biha, yaitu membenarkan dan beriman terhadapnya. Qala man lam ya'rif tafsir al-hadith wa lam yablughu 'aqluhu faqad kafa dhalika wa ahkama lahu fa 'alayhi al-imanu bihi. Dan siapa saja yang belum mengetahui tafsir dari hadith tersebut dan akalnya belum bisa mencapai dalam memahaminya, tayyib, faqad kufiya dhalika, faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu. Ini lebih naam tepat. Faqad kufiya dhalik, maka sungguh dia telah dicukupi. Naam. Dan apa uhkima lahu, dalam artian perkara ini sudah kokoh, enggak perlu bingung-bingung. Yang wajib atas dia adalah beriman tentangnya. Wa taslimu lahu, dan naam menyerahkan perkaranya na'am kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada poin ini Imam Ahmad rahimahullah taala akan menerangkan kepada kita fadilah tentang salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Na'am, yang seorang muslim tidak akan dinyatakan beriman kalau tidak mengimaninya, yaitu tentang permasalahan takdir. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh An-Nadhmi rahimahullah ta'ala. I'lamu anna al-qadara huwa ma qaddarahu Allah lil-ibad wa 'alaihim lil-ibadi wa 'alaihim. Ketahuilah bahwasanya al-qadar adalah semua perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan lil-ibadi wa 'alaihim, ay 'alal ibad. Lil-ibad maksudnya apa? Perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, na'am, yang apa? Baik bagi hamba-hambanya. Dan wa 'alaihim yaitu perkara-perkara yang buruk bagi hamba-hamba tersebut secara zahir. Nah, lil-ibad hal-hal yang menyenangkan hamba, wa 'alaihim hal-hal yang na'am hamba na'am tidak menyukai, berupa musibah, sakit dan seterusnya. Min khairin wa syarrin wa imanin wa kufrin. Baik itu berupa kebaikan dan keburukan maupun keimanan dan kekufuran, wa sa'adatin wa syaqawa berupa kebahagiaan maupun kesengsaraan, wa ghina wa faqrin itu berupa kekayaan maupun kefakiran, wa maradin wa sihah baik itu berupa sakit maupun sehat, wa ma ila dzalika min al umur allati qaddarahu Allah ala ibadi, dan perkara-perkara yang lain yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas hamba-Nya. Nah, dari semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menimpa hamba, yang kalau dikumpulkan ikhwanul fillah, nah, apa-apa yang didapati oleh hamba atau dirasakan oleh seorang hamba di dunia ini, nah, mereka tidak akan pernah keluar dari 8 hal. Sebagaimana terkumpul dalam bait syair, samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim, fala budda lil insani an yalqa samaniyah. 8 perkara yang na'am itu berlaku pada semua manusia, dan mesti bagi seseorang itu akan mendapati 8 perkara tadi. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim, fala budda lil insani an yalqa samaniyah. Sururun wa huznun, wajtima'un wa furqatun, wa usrun wa yusrun, wastumma suqmun wa afiyah. Ini 8 perkara. Sururun wa husnun, bahagia dan sedih. Ini mesti kita na'am mendapatinya kalau terkadang bahagia, terkadang sedih. Wajtima'un wa furqatun, berkumpul dan berpisah. Ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan juga, dan mesti manusia mendapatinya. Wa usrun wa yusrun. Na'am, usrun kesulitan dan yusrun kemudahan, mesti. Na'am, kita mendapati kesulitan dan kemudahan. Baik. Summa suqmun wa afiyah. Kemudian sakit dan sehat. Ini 8 perkara yang tidak akan mungkin seorang hamba lolos darinya. Nah, ketika hidup ia mengalami perkara-perkara tersebut. Baik. Nah, itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. yang wajib untuk kita semua beriman dan merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun iman, sebagaimana nah masyhur bagi kita hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahihain atau dalam As-Sahih dalam Sahih Muslim, dan datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang kisah Jibril. Indak ya Aba Abdul Bar, bagaimana bunyinya? La, syahid. Syahid tentang masalah ini saja. Nah, asanta. Yaitu tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan perlu kita ketahui ikhwan fillah, nah, tentang perkataan Rasul khairihi wa syarih. Adapun penisbatan khair, ketetapan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini jelas. Tidak ada iskal padanya. Tidak ada kerancuan padanya. Sekarang perkara yang butuh kita ketahui jawabannya yaitu wa syarih. Naam, dinisbahkannya syar, kejelekan. Naam, dalam takdir ini. Baik. Maka yang dimaksud ikhwan fillah bukan na'am jeleknya takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kenapa? Karena kejelekan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang harus kita pahami dengan baik, ya. Kejelekan tidak boleh kita apa? Tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan Allah itu semuanya baik. Dan takdir adalah ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Sehingga tidak boleh kita menisbahkan kejelekan kepadanya. Lalu bagaimana kok Rasulullah SAW katakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Yang dimaksud dengan wa syarri yakni syarril maqdur, yaitu kita wajib beriman terhadap takdir yang baik, yaitu na'am perkara yang ditetapkan yang itu na'am baik. Ini jelas, na'am. Dan na'am perkara yang ditetapkan yang itu buruk dilihat dari sisi hamba. Dilihat dari sisi hambanya. Yaitu buruk bagi si hamba ini secara zahir. Misalnya apa? Ya berupa perkara musibah. Ini bagi si hamba kan dia merasakan sesuatu yang buruk. Karena dia mendapatkan musibah, mendapatkan sakit. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu apa? Baik, dilihat dari sisi apa? Sisi hikmahnya. Seorang ditakdirkan sakit, nah hikmahnya baik. Nah, sehingga hamba tadi menjadi tawadhu. Hamba tadi menjadi apa? Terhapus dosa-dosanya kalau dia itu seorang yang beriman. Kalau dia itu seorang yang kafir menjadi berkurang kemaksiatannya dan seterusnya. Baik. Jadi asyar atau kejelekan yang dimaksudkan di sini adalah kejelekan dilihat dari siapa perkaranya itu. Adapun dilihat dari siapa perbuatan Allah, ketetapan Allah, maka semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik. Paham? Oleh karena itulah Rasulullah s.a.w. tegaskan dalam perkataan beliau dalam salah satu doa, wasyarru laisa ilaihi. Dan kejelekan itu tidaklah na'am dikembalikan kepadamu. Baik, karena semuanya na'am kalau dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'am adalah baik. Karena Allah na'am al-hamid, zat yang maha terpuji pada semua perkara ini. Terpuji dari sisi zatnya dan sifat-sifatnya, dan terpuji dari sisi perbuatan-perbuatannya. Nah, Demikian pula penetapan keimanan dan kekufuran, di sana ada kekufuran, ada penciptaan iblis. Kalau dikembalikan kepada Allah, semuanya itu apa? Semuanya itu baik. Jadi isi mana? Penciptaan iblis misalnya, kalau dikembalikan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baik, karena dari hikmahnya. Allah tidaklah menciptakan iblis kecuali untuk hikmah yang besar, sehingga apa? Manusia bisa diketahui, mereka teruji. Nah, siapa yang benar keimanannya, siapa yang lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan terhadap penggoda, yaitu iblis. Paham? Ini hendaknya dipahami dengan baik. Jadi, nah, mana syar yang disebutkan dalam hadis tentang takdir, nah, mutmina bil qadari khairihi wa syarri, ini harus dipahami. Yani syar bin nisbah lil maqdur. Nah, bukan na'am bin nisbah lil fi'il. Ini sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, kalau ingin merujuk bisa melihat pada syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Kita lanjutkan. Wa qad dalla 'ala dhalika al-hadits as-sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwala ma khalaqa Allahu al-qalama fa qala lahu uktub fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Nah, di sini diharapkan dengan dhamma. Nah, salah satu pendapat, nah, dalam dapat hadis ini, tapi yang lebih kuat afanifillah yaitu dengan menfatahnya. Naam awwala. Baik, karena maknanya akan jelas sehingga tidak rancu dengan hadis-hadis yang lain. Sehingga kalau dibaca dengan fathah afanifillah mansub ala dzarfiyah. Awwala ma khalaqallahu al-qalam. Awal pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, faqala lahu uktub. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada qalam tersebut, kepada pena penulisan takdir, uktub, tulislah. Fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Maka berlangsunglah, nah, semenjak waktu tersebut semua perkara-perkara yang terjadi. Nah, baik. Pena tersebut menulis semua perkara-perkara yang terjadi, na'am, sampai tegaknya hari kiamat. Hadits ini afanifillah datang dari beberapa sahabat. Na'am, yang na'am, dengan keseluruhannya hadits semakin kuat. Dikeluarkan dari Ubadah bin Shamit dengan sanad yang sahih. Juga datang dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang hasan, dan datang dari Abdullah bin Abbas secara mauquf dengan sanad yang sahih. Ini tiga riwayat yang na'am tsabitah. Dan diriwayatkan datang dari Abi Hurairah tapi sanadnya dhaif. Cuman, nah, kalau dilihat atau digabung dengan riwayat-riwayat yang lain, maka tidak akan na'am kurang dari derajat hasan yang ghairi untuk sanad hadis Abi Hurairah karena terangkat dengan riwayat-riwayat yang lain. Nah, sehingga kalau seorang yang menghafal, nah, untuk sahabi yang secara marfu tsabit, yaitu datang dari siapa tadi? Ubadah bin Shamit. Ini yang paling kuat riwayatnya. Nah, hadis Ubadah bin Shamit. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Taib, Ibn Abi Syaibah dan yang lainnya, serta Ibn Abi Asim. Dan karena itulah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Dilalul Jannah ketika mentahqiq as-sunnah Ibn Abi Asim, nak mensahihkan sanad hadis ini. Baik. Dan maknanya ikhwani fillah, di sini khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita membaca awwala ma khalaqallahul qalam, maka bermakna dzaraf, yaitu awal pertama kali tatkala Allah menciptakan pena. Jadi ketika Allah menciptakan pena, perkara yang pertama kali diperintahkan kepada pena tersebut untuk apa? Tulislah. Untuk menulis. Maka pena pun menulis sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, semua perkara yang terjadi sejak saat itu sampai tegaknya hari kiamat. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahkan dinukilkan. Nah, ini merupakan pendapat jumhur. Nah, pendapat jumhurul ulama. Sedangkan kalau dibaca dengan dhammah awwalu ma khalaqallahul qalam fa'nifilah, maka di sini ada penetapan makna yang menyelisihi dalil-dalil yang lain. Apabila dipahami bahwasanya apa? Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam. Kenapa? Karena di sana na'am dalil menunjukkan bahwasanya ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan lebih dahulu daripada al-qalam, yaitu al-arsy. Naam. Tayyib. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan inna indan nabiy sallallahu alaihi wasallam idza'ahu qaumun min bani Tamim. Faqala ikbalul bushra ya bani Tamim. Qalu basyaratana fa'atina. Fadakhala nasa min ahli al-yaman. Faqala ikbalul bushra ya ahli al-yaman. Idha lam yakbalha banu Tamim. Qalu qabilna jiknaka linatafakkah fiddin. Walinas'alaka an awwali hadha al-amri makan. Kemudian Rasulullah katakan, kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Wa kana arshuhu ala al-ma'. Tsumma khalaqa as-samawati wal arda wa kataba fi dzikri kulli syai'. Naam. Di sini menunjukkan ada pada billah. Tatkala Rasul mengatakan wa kana arsyuhu 'ala al-ma', kana Allah wa lam yakun syai'un qabla. Allah Subhanahu wa taala itu ada dan tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy-Nya itu di atas air. Naam. Para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya arsy na'am itu diciptakan sebelum al-qalam. Na'am. Kenapa ikhwani fillah? Karena na'am hadis tersebut dikatakan oleh Ibnu Abi al-Izz dalam Syarah Tahawiyah, fa hadza sharihun anna taqdira waqa'a ba'da khalqil arsy. Wa kataba fi dzikri kull syai. Naam, ini menunjukkan bahwasanya takdir naam terjadinya setelah penciptaan arsy. Baik, sehingga naam hadis Ubadah tadi pembacaan atau cara baca yang lebih tepat yaitu awwala ma khalaqallah dengan menasabkan lam pada awwala. Sedangkan yang berpendapat bahwasanya pena al-qalamillah adalah makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di antara mutaqaddimin yaitu Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Jauzi. Kemudian dan dikuatkan oleh ulama kalangan mu'asirin seperti Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana dalam As-Sahihah. Tapi pendapat ini nam lemah. Nam dan yang rajih pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama di antaranya Syekh Al-Islam Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Nah, bahwasanya nam sebelum pena itu ada makhluk yang lain yang telah diciptakan terlebih dahulu. Nah, tayyib. Dan perlu diketahui bahwasanya khilaf yang benar dalam masalah ini, ikhwanifillah, bukan Nah, makhluk apa yang pertama kali diciptakan? Hendaknya diperhatikan di sini. Karena nanti akan kita pelajari insyaallah taala dalam pembahasan tahawiyah, pembahasan yang lumayan pelik. Dan butuh pemahaman yang mendalam mengenai masalah tasalsulul hawadits. Tasalsulul hawadits yang dikatakan ini pembahasan paling rumit dalam akidah atau tahawiyah. Tapi butuh dipahami. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagian mengkafirkan beliau gara-gara masalah ini. Karena tidak paham. Karena orang-orang tersebut tidak paham atau manusia ini memang ingin mencari celah untuk menjatuhkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sayyid tasalsulul hawadits yaitu permasalahan. Apakah di sana ada makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Sayyid, apakah kita mampu menetapkan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Dan perkara ini afanifillah, kapan saja seorang menetapkan makhluk tersebut tentunya apa? Sebelumnya mesti ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Kenapa? Dikarenakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kosong. Dari apa? Dari melakukan perbuatan. Dalam ayat di surat At-Tariq fa'al, dalam surat apa? Al-Buruj fa'alun lima yurid. Dan yang senantiasa melakukan apa-apa yang dia kehendaki. Jadi kalau kita mau menetapkan suatu makhluk, mesti sebelumnya ada makhluk. Kalau kita tetapkan di sana ada makhluk yang pertama kali, berarti sebelum penciptaan makhluk itu, Allah tidak melakukan apa-apa. Ini tidak boleh kita yakini. Berarti sebelum itu Allah bukan khalik. Ya tidak. Dan disinilah Syekhul Islam ingin menerangkan, ingin menerangkan kepada umat. Cuman memang harus pemahaman mendalam. Kalau tidak mampu sudah. Jangan dalam-dalam dalam masalah ini. Ini yang dinamakan dengan permasalahan tasalsulul hawadits la awwala laha. Permasalahan tasalsul hawadits yaitu makhluk yang apa? Kita tidak bisa menetapkan awalnya. Cuma apa? Kita yakin Allah Subhanahu wa taala zat yang awal. Zat yang awal, tidak ada sesuatu yang sebelum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang sebelum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah khilaf dalam permasalahan antara arsy dan kolam. Lebih tepatnya untuk kita katakan ulama berselisih pendapat mana antara arsy dan kolam yang lebih dulu diciptakan. Ini. Maka yang rajih dalam masalah ini bahwasanya arsy lebih dulu diciptakan berdasarkan dalil yang ada. Bukan kita katakan bahwasanya arsy adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Paham? Ini bedanya tipis saja kalau dari sisi kalimat, tapi maknanya besar ikhwanillah bedanya. Khilaf atau dalam menukilkan khilaf dalam masalah ini ikhwanillah yang tepat yaitu seorang mengatakan terjadi khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih dahulu diciptakan antara arsy dan kolam. Dan yang rajih dalam masalah ini apa? Arsy diciptakan lebih dahulu. Baik. Lalu bagaimana kita menjawab hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam? Di sini kalau pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, Abdul Malik. Baik. Endak ya Faiz. Yang dimaksudkan di sini bukan awalu dengan apa dhammah, tapi yang rajih untuk hadis yaitu dengan menasabkan awala bukan awalu, sehingga di situ tidak bisa dibawa ke makna apa bahwasanya kolam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Tapi beda harokat maknanya sudah apa jauh. Maka ini pentingnya belajar apa nahwu. Nah, pentingnya belajar nahwu antara awwalu dan awwala sudah beda sekali. Nah, maknanya dalam hadis ini. Nah, kenapa kita harus membaca dengan awwala? Dikarenakan nah, datang hadis yang lain, hadis Imran bin Husain yang menunjukkan bahwasanya arsy diciptakan lebih dahulu daripada al-qalam. Nah, barakallahu fikum. Ini diperhatikan pembahasan awal dalam permasalahan takdir. Nah, nasallallahu al-afiyah wassalamu alhamdulillah.